Yohanes bindu 6. Kenca bagi mulihkan Yesus kulepar danau Galilea, igelari pe danau Tiberias. Enterem kalak ngikutkan ia, sabab enggo idah kalak tanda-tanda sengget si ibahanna pepalem kalak pinakiten. Jenari inangkihi Yesus sada uruk, ije kundul ia ras ajar-ajarna. Paksa sindai lanain dekah wari raya Paskah kalak Yahudi. I pernehen Yesus kelewetna, canah idahna enterem jelma rehen dahi ia. E makanina Yesus man Filipus. Ijan dia banci situ kurpangan guna kalak sintrem enda. Ikatakan Yesus bagenda guna ngoji Filipus. Situ huna itah Yesus ngekai siman bahanenna. Ngaloi Filipus. Amin tersitik pe kalak sintrem Ibreman. 200 duit pirak pela bias man penukur pangan e. Ngerana ajar-ajar Yesus sideban, Emo Andreas sembuyak Simon Petrus Nina. Ijen dalit sekalak danak-danak, ibas ia lit limang kibul roti ras dua ikan. Tapi lit kin guna naman kalak si bagian datremna. Jenari Nina Yesus man ajar-ajarna, suruhlah kalak sintrem kundul. Ibas ingane bur dukutna. Maka kundul kerina kalak sintrem dilaki saja tremna lit 5000 kalak. Ibuat Yesus roti ertoto ia ngatakan bujur man dibata, jenari ila kena roti man kalak sintrem. Ikan epe bagi kange ibahan Yesus, janah kerina kalak sintrem man asa besurna. Kenca besur ia kerina, nina Yesus man ajar-ajarna. Pepulung kerina si iba, ola lit sitik pe terbuang. Maka ipepulung ajar-ajar kerina si iba Lid 10-2 sumpit buena iba roti si 5 ngkibul ndai. Ngidah tanda-tanda sengget si ibahan Yesus nina kalak sinterem. Si tuhuna, enda mo nabi si enggo ipadankan di bata, reh kudoni enda. Ia teh Yesus maka ate kalak sinterem maksa ia jadi raja. Maka laus Yesus si sada ibas ingan nari. Kencaben wari, laus ajar-ajar Yesus ku danau. Idatasina perahu jenari berkat ia ngepari danau ku Kapernaum. Sehembages berngi, Yesus langareh dapeti ajar-ajar Paksa si angin meter rembus janah lau pe ergalumpang. Kenca kira-kira telu entah 4 kilometer ajar-ajar ngkayuh perahuna, iidahna Yesus erdalan ibabo lau ndeheri perahui. Biar kal ajar-ajar tapi nina Yesus manbana. Ola kam biar, aku ngeenda. Maka alu meriah ukur ialo kena Yesus kudas perahuna. Janah minter seh perahu ku tepi, ku ingan si itu juna. Pepagina kenca Yesus mereman 5000 kalak, sada ngenca perahu itepi danau idah kalak sintreme. Asum berkat ajar-ajar tare perahu, itu kalak sinterem maka Yesus lah ikut berkat. Paksa reh piga-piga perahu iti berias nari, jenari ngadi deher ingan kalak sinterem man roti, kenca Yesus ngataken bujur. Tapi kenca idah kalak sinterem maka Yesus lah ibas perahu janah ajar-ajarna pelang, maka idatasina perahu cinari berkat ia ku Kapernaum darami Yesus. Kenca jumpa kalak sintremeret Yesus ilepar danau. Nungkun ia man Yesus. Oh guru, diganai kamu jenda. Ngaloi Yesus. Kukatakan man bandu. Situhuna idara mindu aku labu perbahan yang kandu tanda-tanda sengget si kubahan Tapi perbahan enggo ipandu roti seh besur. Ola carikan pangan si banci melengas. Tapi daramilah pangan si banci mereken kegeluhan si tuhu-tuhu, si laer kerikerin. Pangan si enda mepagi si ibreken anak manusia si isuruh dibata man bandu, sabab dibata bapa, enggo mereken tanda pengesahan man anak manusia Jenari nungkun ka kalak ndai. Kai dagi harus ibahan kami gunandahi kendahin dibata? Rejabab Yesus. Si sentudu ras praten dibata ibahandu, telah kaman bana si isuruh dibata. Nina kalak tuduhkanlah man kami tanda sengget simbelin gelah tek kami man bandu. Bahanlah kaya tendu. Nini kami naik ipanna mana i gurun pasir, bagi lit tersurat ibas pustaka sibadia, ibre kena man kala e roti sireh i surga nari. Ngaloi Jesus, ku katakan man bandu, si tuhuna kai si ibre ken Musa man bandu, labo roti i surga nari. Bapa angku nge, si mereken roti si tuhu-tuhu sireh i surga nari. Sabab roti si ibreken bapangku, eme ia sireh i surga nari dengan si mereken kegeluhan mandoni enda. Nina kalak dai. O Tuan, breken milalap roti eman kami. Ngaloi Jesus. Aku kap roti si mereken kegeluhan. I sireh dahi aku, lanai ia melehe. I si teman bangku, lanai ia muas. Engo ku katakan man bandu, maka engo idah ndu aku, tapi lakam te man bangku. Kerina manusia si indeskan bapangku man bangku, reh ngepagi ndahi aku. Jenah isepe si reh ndahi aku, labu kutula. Sabab aku engo reh i surga nari, guna nehken praten si nuruh aku, labu guna nehken pratenku. Sura-sura si nuruh aku eme gelah sada pela bene si engo indeskan na man bangku Tapi gelah iba suari pendungi pagi, ku pekeke ia krina iba si matenari. Sabab sura-sura bapangku, mekap, gelah krina si ngidah anak dengan si teman bana, ngaloken kegeluhan si tuhu-tuhu si laer kerikerin. Jana iba suari pendungi pagi, ku pekeke ia iba si matenari. Perbahan ikatakan Yesus, maka ia meroti siruh i surga nari, jungut-jungut kalak Yahudi. Nina, ma iyakin Yesus anak Yusuf, si tanda ikap nandai nars bapana. Engkaika maka ikata kena iareh i surga nari. Perbahan siye nina Yesus. Ola kam jungut-jungut. Labo ise pengasup reh ndahi aku, adilakin itaruhkan bapa sinruh aku iya man bangku. Janah ibaswari pendungi pagi, kupekeke iya ibas imatenari. Ibas kitab nabi-nabi lit tersurat, kerina pagi manusia iya jari dibata. Kerina si megi dengan ngaloken pengajaran bapa reh kap dahi aku. Labu ertina, maka nggolit kalak ngidah bapa, tapi ia si reh ibas dibata nari ngenca, nggo ngidah bapa Ingatlah, kalak si te ngenca, ngaloken kegeluhan si tuhu-tuhu si laer kerikerin. Aku kap roti si mereken kegeluhan. Ninin dunai, ipanna manna i gurun pasir, tapi mateka nge ia. Tapi roti si reh i surga nari labage. Kalak siman roti enda, lapagi mate. Aku meroti si mereken kegeluhan si reh i surga nari. Kalak siman roti enda, ngeluh merasa lalap. Roti si kubreken mekap dagingku, si kundesken gelah terkelin doni enda. Megi kata Yesus enda, rubat kalak Yahudi sapih-sapih ia. Nina, kugange ibahanna mereken dagingna gelah sipan. Nina Yesus man kalak Kukatakan man bandu, adilakin ipandu daging anak manusia si isuruh dibata janah lai inemdu darahna, labulit kegeluhan ibas kam. Ise man dagingku, dengan nginem darahku, ia mengalokan kegeluhan si tuhu-tuhu, si laer kerikerin, janah ibaswari pendungi pagi, kupekeke ia ibas si matenari. Sabab dagingku mepangan si tuhu-tuhu, janah darahku meinemen si tuhu-tuhu. Ise man dagingku dengan nginem darahku, ia ngeluh ibas aku, janah aku pe ngeluh ibas ia. Bagi aku isuruh bapa si ngeluh, janah aku ngeluh erkiteken ia, bageme pe kalak si ipan na aku, ia ngeluh erkiteken aku. Enda ngeroti si reh isurga nari, labo bali ras roti si ipan ninindu nai. Ninindu si man roti nai, mate kange. Tapi si man roti enda ngeluh merasa lalap. Kerina enda ikatakan Yesus ikapernaum asum ia ngajar i rumah pertoton. Megi kata Yesus enterem ajar-ajar Yesus ngerana nina. Pengajarna enda meserasa. Ise ngengasup megi kenca. Aminna lagi alit sinuri kenca manbana. Itah Yesus ngemaka enterem kalak jungut-jungut karena ia. Maka nina man kalak Tondelkin ukurundu megi pengajaranku enda. Kugandia adi idahndu anak manusia sireh isurga nari mulih kenangkih ku ingan nandube. Ingatlah, si pegeluhkan manusia kesah dibata kap. gegeh manusia labolit ertina, kata si enggo ku katakan man bandu rehna ibas kesah di batanari. Kata eme si mereken kegeluhan man bandu. Tapi lid piga-piga ibas kam latek. Tang-tang nanari pe enggo itek Jesus, ise pagin silatek man bana, canah ise sindayaken ia. Tole nina Jesus. Perbahan sie ku katakan man bandu, ise pelabo bansin dahi aku, adilakin pesikap bapa dalan manbana gunan dahi aku. Arkiteken pengajaran na enda, enterem kalak nadingken ia, lanai iikut kena Jesus. Maka nina Jesus man ajar-ajarna si 10-2 kalak, kampe itadingken du atendu aku. Ngaloi Simon Petrus, oh Tuhan, kempa isi kami laus, kataan dukap si mereken kegeluhan si tuhu-tuhu sila arkerikrin. Genuari tuhu-tuhu kami tek, maka kami si badia sirih ibas di batanari. Nina Jesus man ajar-ajarna Makin 10-2 kala kam enggo kupilih, tapi sekala ibas kam, iblis kap. Maksud Jesus eme si Judas anak Simon Iskariot, sebab amin nagia Judas sekalak ibas ajar-ajar si 10-2, idaya kena Athena Jesus.